Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walaa ma ba'd. Al-amal bil mujmal terakhir na'am waqafna 'inda qawlihi wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummati jami' syari'ati usulihi wa ra'iha hatta tawakkal ummati 'ala baydha anqiyatin lailaha ka nahariha aw lailaha ka nahariha wa lam yatrukil bayana 'inda al-hajati ilayhi abada. Na'am. Nabi tidak pernah meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Ini yang sudah disampaikan di ta'liq, qa'idah yang disebutkan oleh usuliyin, la yajuzu ta'khirul bayan 'an waqtil hajah, tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Dan dalilnya telah disebutkan dari surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Baik. Wa amma ta'khirul bayani. Nah, kelanjutan ta'liq. Wa amma ta'khirul bayani ila waqtil hajah. Ila waqtil hajah. Fa huwa ja'izun wa waqi'un. Wa huwa qawlu Ibni Qudamah. وهو قول ابن قدامة في روضة الناظر وهو قول ابن قدامة في روضة الناظر اسم كتاب في كتاب روضة الناظر ورجحه خلاص نعم نقطة ومن ذلك آيات الصلاة ومن ذلك آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج في أوقات الحاجة انظر المذكرة الشنقيطي صفحة 223 إلى 224 معنى تعليق ini adapun ta'khirul bayan ila waqtil haja, adapun menunda penjelasan sampai ke waktu yang dibutuhkan. Jadi sekarang belum dibutuhkan, maka ditunda sampai waktu yang dibutuhkan. Maka itu boleh dan terjadi realitas. Dan ini pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Raudhatun Nawir. Di antaranya dalil tentang ini ayat-ayat tentang salat, perintah salat, aqimus shalah wa atuz zakah, dan juga perintah haji. Naam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini kan tentang perintah haji, wajibnya haji itu kan turun tahun ke-9 Hijriah, am al-wufud. Tapi Nabi tahun itu tidak berhaji. Jadi penjelasan sunnah tentang haji, yaitu dengan manasik haji Nabi ke Hajjatul Wada tahun 10 Hijriah. Ada faktor yang menyebabkan Nabi tidak langsung berhaji tahun itu, di antaranya banyaknya wufud, delegasi, utusan yang datang, ya. Dan Nabi ingin mengosongkan maka ketika berhaji sudah tidak ada orang musyrik. Berarti kan, dan ayat itu kan masih mujmal, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Mujmal kan? Nah, kapan bayannya? Ketika Nabi melakukan hajjatul wada. Khudu 'anni manasikakum, kata Nabi berhadits Jabir bin Abdullah. Ambil dariku manasik kalian. Nah, di situ penjelasan. Begitu pula ayat-ayat ketika di Makkah kan sudah ada waqimus shalah, ada waatu zakah. Nah, tapi bayan rincian tentang sholat zakat, rincian tentang zakat tentunya tabaan ketika sudah di Madinah. Adapun sholat memang sudah sebelum hijrah. Tapi itu semua kan penjelasannya bayanat sunnah. Sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya bitarohi, dalam bentuk tarohi, tidak langsung tetapi tarohi tertunda. Ya. bitadrib, dengan secara bertahap. Masing-masing penjelasannya pada waktunya. Tidak langsung saat itu. Fi awqatil hajah, di waktu-waktu yang dibutuhkan, ketika sudah mau diamalkan, turunlah penjelasannya, datanglah penjelasannya, warislah penjelasannya dari hadits Nabi SAW. Jadi ini babnya ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Ketika hajat sudah datang, menuntut, sudah butuh diamalkan, maka tidak mungkin tertunda penjelasan dari Nabi. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ketika belum dibutuhkan, ya, belum ada penjelasan. Jadi yu'akhir al-bayan ila waqtil hajah, dibutuh, ditunda penjelasannya sampai waktu hajat. Ketika hajat sudah menuntut, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Wadih. Nah, ikra wa bayanahu. Qala fadhilatu syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa bayanuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imma bil qawli aw bil fi'li aw bil aw bil qawli wal fi'li jami'an. Penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, agar mujmal itu menjadi mubayyan, agar bisa beramal dengannya, boleh jadi dengan qaul, ucapan, atau dengan perbuatan fi'il, atau dua-duanya. Nah, ikra. Misalu bayanihi bil qawli ikhbaruhu an amsibati zakati wa maqadiriha kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fima saqati as-sama'u al-ashru bayanan limujmali qawlihi ta'ala wa atu zakata. Contoh penjelasan dengan qaul, berita Nabi SAW hadith tentang penjelasan tentang nas nisab tentang nisab zakat. Mansibah jam' nisab dan maqadir jam' miqdar, yakni kadar nilai zakat yang dikeluarkan dari harta itu berapa persen. Sebagaimana pada hadis Nabi SAW fi ma saqatis sama'ul 'ushr. Sudah lewatnya tentang hadis ini, hadis Bukhari dan yang lainnya. Ini tentang zakat pertanian, bahwa yang tada hujan, ya, keluar al-'ushr. Nah, al-'ushr ini miqdar, kadar nilai zakat yang dikeluarkan ketika panen. Nah, yakni 1/10. 1/10 itu berapa persen? 100 bagi 10%. Ini untuk tada hujan. Nah, bayanan li mujmali qawli za'ala, ini penjelasan atas keglobalan, ya, makna ayat wa'atuz zakah. Nah, seperti ada contoh. Nah, wa mithalu bayanihi bil fi'li qiyamuhu bi af'alil manasiki amama al ummati bayanan li mujmali qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Contoh penjelasan dengan fi'il, perbuatan Nabi alaihissalam mengerjakan manasik haji di hadapan umatnya yang berhaji bersamanya tahun 10 Hijriah di hajjatul wada'. Ini penjelasan atas keglobalan ayat atau globalnya ayat, mujmalnya ayat walidah ala nasajil bait, sebenarnya telah dijelaskan tadi. Nah, wajib bagi manusia berhaji mendatangi baitullah, ini kan global, tidak bisa beramal. Ini bagaimana caranya? Manasik haji itu bagaimana? Nah, dijelaskan langsung oleh Nabi saat hajat menuntut dengan manasik haji Nabi SAW di hajjatul wada'. Baik, وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. Begitu pula salat Nabi mengerjakan salat kusuf gerhana. Nah, dengan sifat salat gerhana yang dikerjakan langsung oleh Nabi ketika terjadi kusuf asyams di masanya di waktu duha yang bersamaan dengan kematian putranya Ibrahim. Nah, itu pada realitasnya adalah penjelasan terhadap global makna, keglobalan makna hadis. Fa idza ra'aytum minha syai'an fashallu. Jika kalian melihat, ya, sesuatu dari gerhana itu, maka salatlah. Bagaimana tata cara salat kusuf? Dicontohkan langsung dengan amalan Nabi. Hadis. Fa idza ra'aytum minha syai'an fashallu, muttafaq alaih. Nah, اقرأ مثاله ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا كنت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. Contoh penjelasan Nabi SAW atas sesuatu yang global mujmal dengan ucapan dan perbuatan sekaligus, yaitu penjelasan beliau tentang kaifiat cara sifat salat, karena itu terjadi dengan sabda Nabi pada hadis al-musyi fi salatih, yang keliru tata cara salatnya ketika Nabi mengatakan kepadanya idza qumta ila shalah, jika engkau berdiri untuk menjalankan salat, fasbil wudu, maka sempurnakanlah wudu, tsumma staqbil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbir takbir ihram al hadits ila akhir al hadits tafaq alai. Ini dengan hadits sabda dan dengan fiil sekaligus, ya. Jadi penjelasan tentang waqimu as-shalah, waqimu as-shalah, kerjakanlah salat, ini mujmal penjelasannya, bayannya dengan qaul dan fi'il sekaligus. Qaul contohnya di sini tadi. Nah, dan fi'il contohnya wa kana bil fi'li aidha kama fi hadits Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-minbari fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'ala al-minbar al-hadits wa fihi thumma aqbala 'ala an-nasi wa qala إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي أو ولتعلموا صلاتي. نعم. طيب. Dan dengan fi'il contoh pada hadis Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi, ini hadis muttafaq alaih, Nabi salat di atas mimbar, naik di atas mimbar salatnya ketika berdiri di atas mimbar di derajat yang ketiga, kemudian bertakbir takbir ihram, dan para sahabat yang bertakbir di belakangnya mengikutinya, dan Nabi SAW di atas mimbar al-hadith ila akhir al-hadith. Jika Nabi ruku-ruku di atas mimbar, ketika tidak atas mimbar, ketika hendak sujud Nabi mundur, nah mundur turun ke lantai masjid, tanah masjid, kemudian sujud di bawah, nah duduk sujud di bawah, ketika berdiri naik lagi, begitu. Kenapa Nabi naik di atas mimbar dan salat di atas mimbar di tempat yang tinggi seperti itu? Tujuannya dijelaskan oleh Nabi setelahnya. Wa fihi pada hadis itu, thumma aqbala 'ala an-nas, kemudian Nabi menghadap kepada manusia, wa qala, dan mengatakan innama fa'altu hadza litatammu bi, hanya sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian bermakmum kepadaku, wa lita'allamu salati, dan agar kalian mempelajari salatku, atau lita'allamu salati, agar kalian mengetahui salatku. Nah, mengetahui tata cara salat Nabi, belajar tata cara salat Nabi. Wadih? Nah. Alhamdulillah, intahayna min bahsi al-mujmal al-mubayyan wal-kalam fima ba'd fi al-zahir wal-mu'awwal. Nah, subhanallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.